Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mas'alatul khamisah, mas'alat kelima. Ma yatahammaluhu al-imamu 'anil ma'mum. Apa yang dipikul oleh imam dari makmum? Ini imam memikul untuk makmum perkara itu. Makmum tidak perlu mengerjakannya. Sudah terpikul oleh imamnya. Itu maksudnya. Yatahammalul imamu anil makmumi al-qira'ata fi salatil jahriyati. Imam memikul dari makmum al-qira'ah, bacaan, fi salatil jahriyah, pada salat jahriyah. Yang dimaksud dengan salat jahriyah adalah salat yang dijaharkan bacaannya, bacaan al-fatihahnya dan surat setelahnya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu yang dimaksud dengan sholat jahriyah, yaitu sholat subuh, sholat duhur, ya, rakaat pertama dan kedua, sholat duhur. Nah, bukan sholat duhur, sholat maghrib, sholat subuh rakaat pertama dan kedua, sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, sholat isya rakaat pertama dan kedua. Ini yang dimaksud, ya. Sholat sirriyah adalah sholat yang bacaannya sir, yaitu sholat duhur rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Sholat asar rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Termasuk sholat maghrib pada rakaat ketiga. Sir kan? Termasuk sholat isya pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, imam memikul dari makmum bacaan, ya, pada sholat jahriyah. Artinya, makmum tidak perlu membaca sendiri di belakang imam. Cukup menyimak bacaan imam. Itu sudah cukup. Li hadithi Abi Hurairah marfu'an. Berdasarkan hadith Abi Hurairah marfu'an, artinya disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda, wa idza qara'a fa'ansitu. Dan apabila imam membaca, hendaknya kalian diam. Ya. Dan apabila imam membaca, hendaknya kalian diam. Naam. Hadis ini dikatakan rawahul khamsa illa Tirmidzi, catatan kakinya. Diriwayatkan oleh 5 imam kecuali At-Tirmidzi, yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Naam. Dinukil bahwa Al-Albani menilai hadis hasan sahih. Baik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Man kana lahu imam, barang siapa memiliki imam, yakni dia salat berjamaah sebagai makmum, fa qira'atuhu, maka bacaan imam lahu qira'ah, adalah bacaan untuknya. Jadi sudah dicukupi oleh bacaan imamnya. Di sini disebutkan rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, catatan kaki diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dinukil bahwa Al-Albani menilai hadis ini hasan. Amma fi sirriyah, adapun pada salat sirriyah, fa innal imama, maka sesungguhnya imam la yatahammalu qira'atal fatihati 'anil ma'mum, maka imam, sesungguhnya imam tidak memikul bacaan al-fatihah dari makmum. Artinya makmum tetap wajib membaca al-fatihah sendiri di belakang imam. Jadi ini pembahasan tentang bacaan al-fatihah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa membaca al-fatihah hukumnya wajib dan merupakan rukun sholat bagi orang yang sholat sendiri, baik sholat jahriyah, sholat sirriyah dari awal rakaat sampai rakaat terakhir, wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat al-fatihah untuk orang yang sholat sendiri. Begitu pula halnya jika dia imam, baca al-fatihah wajib dan merupakan rukun sholat, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah dari mulai rakaat pertama sampai terakhir. Yang diperselisihkan dengan sengit adalah hukum baca al-fatihah bagi makmum. Bagi makmum. Baik. Di antara madhab yang ada adalah madhab yang disebutkan di kitab ini, Fiqh Muyassar. Ini salah satu madhab. Bahwa ketika imam menjaharkan bacaannya, yaitu pada sholat subuh rakaat pertama dan kedua, sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, sholat isya rakaat pertama dan kedua, imam menjaharkan bacaan al-fatihah, ya, menjaharkan bacaan al-fatihah, makmum bisa menyimak bacaan itu, bisa menyimak bacaan itu. Maka wajib bagi makmum diam, menyimak dengan baik, tidak perlu membaca al-fatihah. Begitu pula ketika imam melanjutkan bacaan surat setelahnya dijaharkan, makmum tidak membaca al-fatihah, tidak membaca apa-apa. Intinya ketika imam membaca, menjaharkan bacaan al-fatihah dan surat setelahnya, kewajiban makmum adalah diam menyimak, dan dia sudah terwakili oleh bacaan imam, jadi tidak perlu lagi membaca al-fatihah. Adapun ketika imam tidak menjaharkan bacaannya, berarti ketika rakaat ketiga sholat maghrib imam membaca sir, ketika rakaat ketiga dan keempat sholat isya imam membaca sir, begitu pula seluruh rakaat sholat duhur dan asar imam membaca sir, di sini makmum wajib membaca al-fatihah karena tidak ada yang disimak. Madhab ini berdalil dengan dua hadis yang disebutkan di sini, dan masing-masing hadis ini ada pembicaraan. Ya, ada pembicaraan, ada sisi kelemahannya pada tahqiq kedua hadis ini. Naam. Wa idza qara'a fa ansitu. Ini tambahan fa'ansitu, maka diamlah kalian apabila imam membaca. Ya, ini ada pembahasan tentang riwayat ini. Kemudian yang kedua, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Hadis ini juga merupakan hadis yang dhaif. Telah dinilai dhaif oleh ahli hadis masa lalu sebelum Al-Albani rahimahullah. Bersama dengan itu terdapat hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam meskipun pada salat jahriyah. Ya, hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca kemudian merasa terganggu dengan bacaan sebagian makmum di belakang. Kemudian Nabi menanyakan hal itu. Kemudian Nabi mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kalian jangan melakukan itu, jangan membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah. Jelas, Nabi memang melarang membaca selain Al-Fatihah di belakang imam ketika imam membaca. Tetapi khusus Al-Fatihah tetap diperintahkan. Adapun dua hadis ini ada kelemahannya. Oleh karena itu, yang terkuat, ya, menurut kami adalah pendapat yang mengatakan membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya wajib, baik solat jahriyah maupun solat sirriyah, dan tidak diwakili oleh imam, karena hadis yang menjadi dasar dalam perkara ini bahwa bacaan imam mewakili bacaan makmum ada kelemahannya. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa hukumnya rukun bagi makmum. Tidak. Tidak sampai pada tingkatan rukun. Tidak sampai pada tingkatan rukun bagi makmum. Kenapa tidak sampai pada tingkatan rukun? Karena terdapat hadis yang lain yang sahih. Hadis Abi Bakrah dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu datang terlambat, Nabi alaihi salatu wassalam sedang rukuk. Sedang rukuk. Abu Bakrah belum masuk dalam shaf. Ya, sudah rukuk dan berjalan masuk ke shaf. Ini 1-2 langkah. Setelah sholat, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah tambahkan kepadamu semangat untuk mengejar keutamaan. Dan jangan kembali mengulangi hal itu. Maksudnya, kata ulama, yang ditegur dari Abu Bakrah oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah terburu-buru masuk shaf. Harusnya tetap tenang, biasa, ya, tidak tergesa-gesa. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyalahkan Abu Bakrah ketika Abu Bakrah tidak menambah satu rakaat. Jadi pada hadis itu tidak disebutkan bahwa Abu Bakrah menambah satu rakaat setelah Nabi salam. Artinya dia ikut salam bersama Nabi. Padahal dia dapat rukuk bersama Nabi AS dan tidak sempat baca Al-Fatihah. Dia tidak sempat berdiri baca Al-Fatihah karena hanya takbiratul ihram kemudian rukuk bersama Nabi alaihi wasallam. Artinya kewajiban baca Al-Fatihah dari Abu Bakr sebagai makmum gugur karena kewajiban mengikuti gerakan imam yaitu rukuk. Jadi Abu Bakr hanya membaca takbiratul ihram sambil berdiri Allahu Akbar, kemudian langsung menurunkan tangannya rukuk tanpa berdiri dan tanpa bersedekat, melainkan tangannya diturunkan langsung rukuk bersama Nabi. Tidak sempat baca Al-Fatihah karena wajib mengikuti imam. Kewajiban mengikuti gerakan imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza rafa'a farfa'u, hanyalah sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia rukuk, maka rukuklah bersamanya. Ini wajib. Jika makmum berdiri membaca Al-Fatihah padahal imamnya rukuk, itu namanya menyelisih imam. Ketika Abu Bakr ikut rukuk bersama Nabi setelah takbiratul ihram dan tidak baca Al-Fatihah, dan itu dianggap dapat satu rakaat karena dia tidak tambah setelah salamnya Nabi, artinya rakaat itu didapatkan oleh dia padahal tidak sempat baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum bukan rukun, melainkan apa? Wajib. Karena yang namanya wajib gugur apabila ada udur. Udurnya Abu Bakr di sini apa? Kewajiban mengikuti gerakan imam. Demikian pula kata Syekh bin Baz rahimahullah, apabila seseorang lupa baca Al-Fatihah, makmum lupa baca Al-Fatihah, atau dia tidak tahu hukum baca Al-Fatihah sehingga tidak baca Al-Fatihah di belakang imam, maka ini semua gugur, artinya sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz. Dari sekian pendapat yang kami pilih, ini yang terbaik, yang memadukan seluruh hadis-hadis yang ada. Ya, jadi kesimpulannya, hukum baca Al-Fatihah bagi makmum hanya wajib. Artinya bukan rukun. Jadi tetap wajib baca Al-Fatihah di belakang imam, meskipun salat jahriyah, meskipun salat sirriyah. Meskipun imam membaca Al-Fatihah dengan jahar, makmum tetap baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis yang telah disampaikan tadi, ya, salah satu dalilnya Nabi tetap mengatakan la taf'alu, jangan lakukan membaca di belakang imam illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Jadi tetap dibaca. Bisa dibaca sebelum imam membaca, apabila makmum sudah baca doa iftitah, imamnya belum mulai membaca Al-Fatihah, dia bisa mulai baca Al-Fatihah. Imamnya mulai baca Al-Fatihah, tetap lanjut dia selesaikan. Atau bisa menunggu saat imam membaca Al-Fatihah, dia ikut membaca bersama imam. Atau menunggu sampai imam selesai membaca Al-Fatihah, setelah imam baca Al-Fatihah, imam baca surat setelahnya, dia baca Al-Fatihah di situ. Al-muhim wajib dia baca. Bisa sebelum imam, bisa bersamaan, bisa setelah imam. Kecuali apabila ada udur untuk membaca Al-Fatihah, maka gugur kewajiban itu. Ketika seseorang bergabung dengan imam dalam keadaan imam sudah rukuk, maka gugur kewajiban baca Al-Fatihah seperti pada hadis Abu Bakr. Atau seseorang baru saja bertakbir takbiratul ihram dan baru saja berdiri di belakang imam, dia baru mulai membaca Al-Fatihah, bacaan imam sudah selesai, imam rukuk. Bacaan Al-Fatihahnya belum selesai, imam sudah rukuk. Maka tinggalkan saja Al-Fatihahnya, ikut rukuk bersama imam karena kewajiban mengikuti imam. Begitu pula ketika apa tadi? Dimaafkan apabila seseorang lupa baca Al-Fatihah atau seseorang tidak tahu hukum ini. Ya, ini pendapat Syekh bin Baz yang mengatakan hukumnya wajib bagi makmum baca Al-Fatihah baik salat jahriyah maupun sirriyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dua hadis yang disebutkan di sini, andaikan menurut ahli hadis yang menilai hadis ini sahih, maka bisa tetap dipadukan, yaitu wa idza qara'a, apabila imam membaca fa ansitu, maka diamlah kalian, makmum diamlah, maksudnya selain Al-Fatihah. Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah, barang siapa memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan untuknya, maksudnya selain Al-Fatihah. Nah, wallahu a'lam. Nah, perhatikan, selain Al-Fatihah pada solat jahriyah, yaitu rakaat pertama dan kedua solat subuh, rakaat pertama kedua solat maghrib, rakaat pertama kedua solat isya, selain Al-Fatihah haram membaca di belakang imam. Jangan coba-coba ada membaca selain Al-Fatihah. Adapun ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu mengikut pada bacaan Al-Fatihah. Itu tetap disyariatkan karena mengikut kepada bacaan Al-Fatihah yang diwajibkan. Jadi tetap ta'awud, tetap basmalah, kemudian Al-Fatihah. Selain itu jangan membaca apa-apa. Haram. Ya. Jadi apabila makmum misalkan baca doa iftitah, belum selesai iftitahnya, imamnya sudah mulai membaca, Al-Fatihah, maka langsung diam, berhenti, jangan diteruskan, tidak boleh diteruskan. Ya, tidak boleh diteruskan. Bisa difahami? Nah. Ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan apabila Al-Quran dibaca maka hendaknya disimak. Nah, ini makmum, bagi makmum terhadap imamnya. Apa ayatnya? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Begitu ayatnya. Hah? Ya, sudah betul ayatnya. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sudah betul ya? Apa artinya ayat itu? Apabila Al-Quran dibaca maka fastami'u lahu, simaklah bacaan itu, wa ansitu, dan diamlah kalian. Itu makmum dengan imamnya. Ya, dalam salat berjamaah. Jika imamnya membaca Quran, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Jadi ini dalil tidak boleh membaca di belakang imam. Kecuali apa? Al-Fatihah. Kenapa diperkecualikan Al-Fatihah tadi? Karena ada hadis yang sahih, Nabi mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan membaca di belakang imam kecuali apa? Al-Fatihah. Jadi harus dipadukan semua tadi. Bisa difahami? Nah, ini kesimpulan pelajaran kita. Wallahu a'lam. Al-mas'alatus sadisatu, musabaqatul imam, mendahului imam, mendahului gerakan imam. La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamih. La yajuzu, tidak boleh, berarti haram, lil ma'mum, bagi ma'mum, musabaqatu imamihi, mendahului imamnya. Ya, mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi, maka barang siapa membaca takbiratul ihram qabla imamihi, sebelum imamnya, lam tan'aqid salatuhu, salatnya tidak sah. Makmumnya mendahului imam dalam takbiratul ihram. Imamnya belum takbir, dia sudah takbir duluan. Allahu Akbar. Mendahului imamnya. Imamnya belum mulai sholat, dia sudah mulai duluan di belakang. Tidak sah. Jelas? Lianna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Lianna syartahu, karena sesungguhnya syaratnya. Ya, syarat memulai sholat dengan bacaan takbiratul ihram. An ya'tiya biha, makmum mendatangkan bacaan takbiratul ihram ba'da imamihi, setelah imamnya. Setelah imamnya. Wa qad fatahu, dan sungguh dia, ya, dan sungguh hal itu telah luput darinya karena dia mendahului imam. Maka syarat ini luput darinya, tidak terpenuhi syaratnya karena dia mendahului imamnya, berarti tidak sah. Wa 'alal ma'mum, wa 'alal ma'mum, dengan demikian perhatikan pada jamaah yang jumlah jamaahnya banyak, sekian shof ke belakang, ya, hati-hati. Nah, dipastikan benar-benar imam sudah memulai sholat, ya. Jangan sampai hanya melihat orang di sampingnya, orang di sampingnya juga sholatnya salah-salahan, sudah takbir di sampingnya ikut takbir, padahal imamnya belum takbir di depan. Nah, jadi perhatikan baik-baik, ya, tidak sah itu. Nah, berikutnya, wa 'alil ma'mumi an yashra'a fi af'alis sholati ba'da imani, dan wajib bagi makmum an yashra'a memulai, ya, fi af'alis sholat, pada gerakan-gerakan sholat ba'da imamihi, setelah imamnya. Setelah imamnya. Jadi setelah imam melakukan gerakan, setelah itu makmum ikut melakukan gerakan. Jadi jangan mendahului. Di hadis, berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tammadih, hanyalah sesungguhnya imam dijadikan imam pada salat jamaah, liyu'tammadihi, untuk diikuti, bukan untuk didahului, untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, maka apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika imam telah bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika imam sudah takbir takbiratul ihram, maka setelah itu ikuti bertakbir takbiratul ihram. Jangan mendahului. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku', maka ruku'lah setelahnya. Wa idza qala, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, yakni bangkit dari ruku' untuk i'tidal dengan membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah oleh kalian rabbana walakal hamd, yakni hendaknya kalian bangkit setelahnya, dan juga tentunya baca sami'allahu liman hamidah menurut pendapat yang terkuat. Kemudian ketika telah i'tidal, membaca rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud, maka sujudlah kalian setelahnya. Hadis ini muttafaq alaih. Ya, artinya kewajiban makmum adalah melakukannya setelah imam melakukannya. Kemudian fa in wafaqahu fiha aw fi salam, apabila makmum, ya, bersamaan dengan imamnya pada pembacaan takbiratul ihram, fa in wafaqahu fiha, fiha dhamirha kembali ke af'al as-salah, dhamirha muannats, dhamir ini kembali ke af'al as-salah. Fa in wafaqahu fiha, yakni fi af'al as-salah, apabila makmum bersamaan dengan imamnya dalam melakukan gerakan-gerakan sholat bersamaan ya, tidak mendahului tapi bersamaan. Au fis salam, atau bersamaan dengan imamnya dalam mengucapkan salam, mengakhiri sholat dengan salam bersamaan, bukan setelahnya tapi bersamaan. Hukumnya bagaimana? Kuriha dimakruhkan. Itu makruh. Limukhalafatihi as-sunnata, dikarenakan dia menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya adalah makmum melakukan gerakan-gerakan sholat dan membaca salam setelah imam, bukan bersamaan. Jadi ini dimakruhkan karena menyelisihi sunnah. Walam tafsud salatuhu, dan tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Kenapa tidak batal salatnya? Li'annahu jittama'a, karena sesungguhnya makmum ijtama'a, berkumpul, bergabung ma'ahu bersama imamnya, fir rukni, dalam pelaksanaan rukun. Jadi sholatnya tetap sah karena dia tidak mendahului, hanya saja bersamaan. Jadi bersamaan dengannya ya, berkumpul bersamanya, bersamaan dalam pelaksanaan rukun itu, sehingga tetap sah, hanya saja makruh karena menyelisih sunnah. Wa in sabaqahu, apabila makmum mendahului imamnya, haruma, hukumnya haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiqni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam, jangan engkau mendahului aku dengan ruku, jangan mendahului aku dengan sujud, jangan mendahului aku berdiri ya, jangan mendahului dalam pelaksanaan ruku, sujud dan berdiri. Hadis ini riwayat Muslim. Ini larangan dari Nabi. Wan nahyu yaqtadi tahrima, larangan dari Nabi alaihi wasallam pada hadis ini yaqtadi, menuntut at-tahrim, pengharaman. Hukum asal larangan Nabi alaihi salatu wasallam bersifat haram. Berarti larangan Nabi di sini sifatnya pengharaman. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah marfu'an. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ama yakhsha, tidakkah khawatir, tidakkah takut, alladhi yarfa'u ra'sahu, orang yang mengangkat kepalanya, qablal imam, sebelum imamnya, an yuhawwilallahu ra'sahu himar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah kepalanya menjadi himar, an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar, menjadi kepala keledai, sebagai hukuman atasnya. Jika diancam oleh Allah, orang yang mendahului gerakan imam, mengangkat kepalanya sebelum imam, diancam bahwa kepalanya akan diubah oleh Allah menjadi kepala keledai, ini berarti haram. Tidak mungkin hukumnya hanya makruh. Jadi mendahului imam, ya, dalam melakukan gerakan-gerakan sholat, mendahului imam, mengucapkan salam, haram, ya, dilarang oleh Nabi dan ada ancaman. Kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Baik. Adapun mendahului imam melakukan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Karena dia memulai sebelum imamnya memulai. Baik. Dan hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, ancaman Allah akan mengubah orang yang mendahului imamnya, ya, mengangkat kepalanya, akan diancam akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai, hadisnya muttafaq alaih. Baik, kita sudah belajar dua masalah, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.